cek mic. Ya, semuanya geser sudah berapa tua, gua juga geserin sana, geserin sana, merapat masuk ke dalam tenda. Cepat, Blaster Family dan Marcelo Re balik lagi. Oles. Cari sa. Ku tinggal mau cari tahu sa. Ku tinggal mau cari tahu sa. Sabar sabar ya, ku maksudnya apa? Sampai mau cari tahu sa. Ku tinggal mau cari tahu sa. Ku tinggal mau pacar dari ade, stop sudah ya. Mantan saja mau baru mau cari tahu, kok pikir saat ini ku punya pacarkah? Bukan saja mau, baru mau tahu-tahu. I feel it, mending kau stop, sudahkah? Mogyai, gak usah cari-cari sah. Pergi saja, kau punya pai tua yang kau anggap pria paling setia. Dan tak usah cari tahu tentang sah. Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Sabar-sabar ya, ku maksudnya apa? Sampai mau cari tahu sah. Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Sabar-sabar ya, oh maaf maaf ya. Ku punya tujuan apa cari sah? Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Sabar-sabar ya, ku maksudnya apa? Sampai mau cari tahu sah. Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Ku tinggal mau cari tahu, cari tahu sah. Sabar-sabar ya.